Siki Korintus paos dase. Para semeton, tiang meled mepekeling semeton sami, indik pemargin leluur iragane nguni ngiring dane Musa. Dane sami kesayubin antuk mege, tur sami pada ngelintangin segara abang saherahayu. Sejeroning megane punike, miwah sejeroning segarane punike, dane sami pada kelukat dados pengiring dane Musa. Dane sami pada ngajengang roti sane pateh, inggih punike ajengan rohani, tur sami pada nginum inuman sane pateh, inggih punike inuman rohani. Dane sareng sami nginum saking batu rohani, sane nyarengin dane. Batune punike tan lian, inggih punike ide Sang Kristus ngerage. Nanging, ia diastu kadi asa punike, akeh saking pantaran danene, sane tan keledangin antuk ide Sang Yang Widiwase, punike awinannya sawan danene mewuyagan ring tegal melakangi. Paindikane punike, maka sami dados contoh buat irage, buat mepekeleng irage, mangda irage sampunang jaga ngedotang paindikan-paindikan sanetan patut, patah sekadi sane kelaksanayang antuk leluur iragane nguni. Semaliha mangda sampunang irage nyumbah arce-arce sekadi sane sampun kemargiang antuk mekudang-kudang leluur iragane, sekadi sane sampun kesuratang ring cakepan sucine, lantas anake ento pada negak, laut pada mangan minum, sesubane ento lantas pada maigel igelan. Sampunang pisan irage mececabulan, sekadi sane sampun kelaksanayang oleh mekudang-kudang leluur iragane punike, sane ngawinang dane sedo sarang tiga likur tali akeipun sejroning arahine. Tur sampunang pisan-pisan, irage mintonin ide sang penembahan, sekadi sane sampun kemargiang antuk mekudang-kudang leluur iragane, kantos dane sedo cotot ule. Tur sampunang pada pekrimi, sekadi sane sampun kelaksanayang antuk mekudang-kudang leluur iragane nguni, kantos dane kesedayang antuk malaikat patine. Indeke punika sami sampun nibenin dane, minokadi dados contoh, pebuat anak tiosan, tur mako sami kesuratang, mangdo dados pekeleng buat irage sane urep ring masane mangkin, hingga punika ring masa pemuput jagate. Punika awinanipun, sapo siraja sane merasa ring dewek ipune kukuh, patut tansah yatne, mangdo sampunang ipun labuh. Gegodan-gegodan sane sampun nempuh ragan semetone. Punika gegodan sane taler biasa nempuh sewatek manusane. Ide Sang Yang Widiwase punika setia tu. Punika awinannya, ide tance pacang manggayang para semeton kegode, langkungan ring kekuatan semetone. Rikalane semeton keni gegodan, ide jaga mepaice kekuatan, mangga semeton meresi dayang ngarepin gegodane punika, tur ngluputang semeton saking gegodane punika. Duaning punika para semeton saniki nasih, kelidin pisan indik nyumbah arce punika. Tiang matur ring semeton sekadi anak sane wicaksana. Becikang mekayunin atur tiangi puniki. Yening irage nginum saking gelas sane medaging merte, tur pebuat gelase punike irage matur panyuksme ring ide Sang Yang Widiwase, boyoke punike petunggilan sejroning rah ide Sang Kristus. Semalihe, rikale irage nunas roti sane gompes-gompes irage, boyoke punike petunggilan ring anggan ide Sang Kristus. Santukan, roti punike wantah abungkul, dadosipun irage puniki, ya dianje sarang akeh, nanging dados mawak tunggal, santukan irage sareng sami pada ngajengang roti sane abungkul punika. Becikang je nelek tekang bangsa Ibranine, anake sane poleh ngajengang ajeng-ajengan sane katurang ring genah aturane, ipun taler poleh duman ngaturang ayah ring genah ngaturang aturane punika. Punapike sane tuwek tiang antuk baos tiange puniki, punapike arce-arce wiaden bebanten sane katurang ring arce-arce punike sawiakti mapikenoh. Sane tuwek tiang inggih punike, mungguing bebanten anake sane katurang ring genah aturan arce-arcane, boyeje katurang ring ide sangyang widiwase, nanging katurang ring setan-setan. Tiang tan lile, yen semeton metunggilan sareng setan-setane punike. Semeton nenten patut nginum saking gelas ide sang penembahan, usan punike raris nginum saking gelas setane. Semeton nenten patut sareng-sareng ngajengang ring perjamuan ide sang penembahan, usan punike raris ngajengang ring perjamuan setan punike. Punapike irage memanah, mangde ide sang penembahan iri ring pekayunan idane. Punapike irage mitanang, mungguing kuasan iragane langkungan ring ide. Wenten anak mebaos kadi asa punike, irage dados melaksana sekita karep irage. Punike sayu wakti, nanging boyo jemako sami mepikenoh buat irage. Irage dados melaksana sekita karep iragane, nanging boyo jemako sami becek buat irage. Sampunang je wantah mekayunin kebuatan semeton niri kewanten, nanging patut talar semeton sarang-sarang mekayunin kebuatan anak tiosan. Semeton dados ngajengang sewatek ulame sane kadol ring pasar, sahotan perlu nureksain, melantaran sumelang pekayunan semetone. Santukan kecap cakepan sucine sapuniki, jagate miwah sedaging ipun sami, punika druen ide sang penembahan. Yening semeton keundang majengan antuk anak sanetan percaya ring ide sang penembahan. Tur semeton taler sampun nampi undangane punike. Ajengang je seluwiring sane kesodang pebuat semeton. Sahatan perlu malih nurek sain. Melantaran semeton merasa sumelang ring kayun. Nanging yen wenten anak mebaos ring semeton, ajeng-ajengane puniki suru dan arce. Yen asa punike, sampunang je ajenge suru dane punike, lantaran wenten semeton sane maosang miwah melantaran semeton sumelang ring kayun. Sane dados tetujon tiange, boyo je sumelang ring pekayunan semeton iniri, nanging sumelang ring manah anake sane lianan punike. Menawite wenten semeton sane metaken, napi awinanipun kebebasan tiange kewatesin antuk sumelang manah anak lian. Yening tiang sampun ngastawe, matur panyuk semering ide sangyang widiwase buat dedarane sane tunas tiang. Napi awinanipun anake nyadjad tiang, ulian tiang nunas dedaran sane sampun astawayang tiang punike. Napi je luwire sane laksana yang semeton, ia diastun mangan wiadin minum, laksana yang je punike sami buat ngeluwihang ide sangyang widiwase. Sampunang pisan semeton kantos ngawinang santul pekayunan semetone tiosan. Iadian ipun punike anak Yahudi, wiaden anak Yunani, wiaden pesamuan druen ide sangyang widiwase. Dinutin jetian. Tiang setate ngusahayang, mangne meresidayang ngardi liang manah anake sami, ring seluwiring paindikan. Nanging boyo je buat kepentingan tiange, sake wanten buat kepentingan anake sareng akeh, mangde anake punike sami preside kerahayuang.